Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Qala azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ma ba'd fa inna azzaqal hadithi kitabullah. Khairal hadith hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam-malam yang disebutkan terakhir dari bulan Ramadan yang dimungkinkan turunnya Lailatul Qadar yang keutamanya melebihi 1000 bulan, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Qawlu fi Adillati Tauhid. Kita telah sampai kepada bahaya-bahaya daripada syirik. Aqsamudur wa aqsamu ahliha. Telah kita ceritakan bagaimana dahulu seseorang mulai dikandung sampai dia menuju kepada jannah aw nar. Maka disebutkan manusia itu diciptakan ada dari mereka yang bersyukur, ada dari mereka yang kafir. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita gunakan waktu kita untuk mengaji buah kitab yang sangat agung, yang Allah menjelaskan bahwasanya walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullah wa tanibut tauhid. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul pada setiap umat melainkan bahwa untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengaku Ahlussunnah dia harus tahu apa itu bahaya syirik. Apa itu syirik dan apa itu macam-macam syirik biar dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka ketika dia mengetahui keutamaan-keutamaan dari lawan syirik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenteraman. Tapi kalau dia terjerumus ke dalam syirik, dia akan menjadi hamba-hamba yang akan disebutkan di sini dari bab tentang bahaya-bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafidina azakumullah. Kita kembali kepada bahaya-bahaya syirik. Yang pertama, bahaya syirik itu tidak diampuni. Orang-orang yang melakukan syirik tidak diampuni dosanya. Disebutkan dalam surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad afthara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Makanya kita penting sekali belajar tauhid karena tidak diampuni orang-orang yang nanti dia terjerumus dalam syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, kepada yang dikehendaki. Dan kita jangan meremehkan dosa-dosa besar lainnya. Akan tetapi kita mengetahui ya akbar kabair sebesar-besar daripada dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusyrik billah dan barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala faqad aghfara itsman azima maka dia telah melakukan perbuatan dosa-dosa yang besar. Maka yafidin azakumullah sangat bahaya sekali syirik. Maka kita harus tahu macam-macam syirik dan apa itu syirik dan bahaya-bahaya daripada syirik. Yang Berikutnya dijelaskan pula dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa la yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di akhir ayat di sana disebutkan wa la yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Berarti siapa yang mensyukurkan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, redaksi yang sama, ya, ayatnya di dalam surat yang sama. Akan tapi di akhirnya menunjukkan bagaimana orang-orang yang paling sesat itu adalah orang-orang syirik. Maka ya fidin azakumullah, syirik besar maupun syirik kecil, ya, ini adalah sesuatu perkara yang besar yang harus dijauhi oleh setiap kaum muslim. Kemudian bahaya syirik berikutnya, haram dia masuk jannah kekal di neraka. Qala Allah Ta'ala laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa Masiihu ibnu Maryam wa qala Masiihu ya bani Israa'il a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'waahu an-naar wa ma lidh-dhaalimiina min al-anshaar. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke 72. Saya sebutkan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah, dia adalah Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu orang-orang Kristen. Ya? Orang-orang Kristen atau Yahud wa Nasara, ahli kitab yang setelah turunnya Islam tidak mau dia menerima Islam. Ini banyak yang mengatakan bahasanya Allah itu Masih Ibnu Maryam, yaitu Isa Ibnu Maryam atau Yesus dan lain sebagainya. Ya. Ini disebutkan lafaz kafar. Lafaz ini adalah menunjukkan bagaimana keadaan mereka telah kafir, ya. Yang sebagai ciri daripada fi'il madi di sini, ya, bahwasanya seorang yang mengatakan sebutnya kafir. Maka yang mengatakan semua agama sama, ya, bisa jadi dia bisa kafir secara amalan, walaupun itikadnya dia belum menyatakan bahwasanya Isa bin Maryam itu adalah Allah atau anak Allah atau yang berisal dengan itu. Maka sedangkan waqala al-masihum, yaitu Isa bin Maryam mengatakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah rabbi, beribadalah kalian kepada Rabb saya, wa Rabbukum, dan Rabb kalian semuanya. Innahu may yushrik billah, sungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi jannah, maka dia haram masuk jannah. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya dia kekal di neraka. Wa ma lidh-dhalimiina minal anshaar, dan tidak ada seorang zalim pun, ya, dari orang-orang zalim ini penolong pun nanti. Ya, maka tadi sebutkan kita nanti ke seorang kafir nanti yang mengetahui dosa-dosanya. Tadi kita baca ayatnya, yaqulul kafiru, seandainya saya hanya menjadi anggota. Ini suatu hal yang mereka nanti akan menyesal karena mensyukuri Allah SWT. Kita tidak punya harta, tidak apa-apa. Kita jadi orang miskin, tidak apa-apa. Kita menjadi orang-orang yang mungkin di dunia yang penuh cobaan, tidak mengapa. Tapi kita mentauhidkan Allah SWT daripada menjadi orang-orang yang disebutkan apa? Termewah dengan dunia. Orang-orang kafir seperti itu. Ya. Tapi mereka apa? Nanti kekal di neraka. Kemudian syirik bahayanya adalah tersesat sejauh-jauhnya di dalam Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perumpamaan yang disebutkan dalam surat Al-Hajj, "Dzalika may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, syiar-syiar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih baik, yang berarti dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhilat lakumul an'am, dan telah dihalalkan bagi kalian yaitu al-an'am, yaitu binatang-binatang, illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang kita sebutkan, yang dibacakan, yang dijelaskan daripada apa-apa yang diharamkan dari binatang itu. Fastanibu rijza minal awsan wa wastanibu qawla zuri, jauhilah rijza minal awsan, yaitu perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, menyembah berhala, ya, atau menyembah sesuatu yang najis, karena selain daripada Allah disembah najis. Kemudian jauhilah qaulaz-zuri, kafirin azabullah, ini perkara yang besar. setiap Rasul menyebutkan syirik itu gandengannya kalau enggak berdurhaka kepada orang tua, kemudian perkataan bohong. Ya, karena ini akan mendatangkan banyak kejelekan. Disebutkan apa? Innal kadhiba yahdi ila fujur, wa innal fujura yahdi ila nar. Ya. Orang-orang kalau sudah bohong, itu datangnya keburukan-keburukan. Ya. Bagaimana perumpamaan yang sering kita sebutkan. Ya. Kemarin saya nemu barang di mana? Di Batokan. Kemudian ditanya temannya, ini nemu barang, misalnya nemu duit 100 ribu. Ya. Kemudian ditanya, duit 100 ribu dari mana? Dari kerja keras. Bohong. Ya. Terus ditanya lagi sama saudaranya yang lain, kamu kerja keras di mana? Oh, di Puskesmas, padahal nggak kerja di Puskesmas. Ya. Bohong lagi. Gajinya berapa? Gajinya, ya ini 300 ribu. Ya, bohong lagi. Ya, seperti itu. Jadi memang orang-orang yang dusta, ini akan mendatangkan kedustaan yang lain. Dan ini menunjukkan kejelekan-kejelekan dan menunjukkan kepada api neraka. Maka, kunnafa ikhlaslah untuk Allah subhanahu wa ta'ala ghairu musyriki nabi. Dan jangan mengusulkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Wa man yusrik billahi faka'anama farra minas samai fatahtofuhu toib. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, perhatikan ini perumpamaan. Barang siapa yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia itu telah terjatuh dari langit, kemudian disambar at-thayr, yaitu burung. Ini bahaya syirik. Ya. Nanti di bab belakang kita akan tahu apa itu macam-macam syirik. Makanya kita dikasih tahu dulu. Ya. Bahaya syirik ini, maka jangan dilakukan. Kemudian syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Wa idza qala Luqman li abni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika ya Luqman mengajari anaknya, ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita, ya, di antaranya ini adalah contoh yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk kita menjadi anak-anak kita dengan masalah tauhid. Jangan takut kalian masalah dunia. Disebutkan apa? Dunia itu ya tidak lebih baik daripada bangkai kami. Ya, kenapa kalian pusing-pusing mengejarnya, ya, mencita-citakan anaknya menjadi seorang yang ahli dunia? Kata apa para pendahulu yang soleh, jangan jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi kalian anak-anak dunia. Ya, ya. Tapi yang ditekankan bagi anak-anak, yang kita ajarkan adalah dia senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah mentauhidkan Allah, disebutkan apa? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah, diberikan rizki dari arah yang tidak sangka. Berapa banyak orang yang sekolah tinggi, yang strata 1, strata 2, S3, ya, sampai S-nya habis, S-teller, ya. Ya, karena teller yang habis, ya, kemudian apa? Mereka juga tidak kerja. Ya, banyak sekali. Oh, ya, Allah yang memberikan rizki, ya, bukan kita yang berikan makan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, wafidina azzaqullah. Kemudian diajarkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan kamu mensyirikkan Allah, ya, sungguhnya mensyirikkan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi orang-orang yang melakukan syirik ini adalah orang-orang yang zalim yang paling besar. Ya. Kemudian akan terhapus seluruh amalnya, bukan perkara main-main. Ya, antum sedekah, antum sholat, antum puasa, antum apa, mengerjakan apa. Tapi ya, orang-orang ini melakukan syirikan, melakukan perbuatan-perbuatan syirik, hapus itu amalnya, bagikan debu yang bertebaran. Ini bukan sesuatu yang remeh. Seorang capek-capek dia melakukan apa? Kebaikan-kebaikan dan amal soleh, tapi dia apa? Menjadi hapus. Walau asrafu lahabitha anhum ma kanu ya'manun. Kalau seandainya mereka ini menyekutukan Allah, maka akan hapus dari mereka dari apa-apa yang mereka lakukan, dari apa-apa yang mereka amalkan. Ya, ini suatu hal yang besar. Maka kenapa ulama membuat suatu kitab khusus mempelajari tentang tauhid, dan disebutkan kemarin kullu Quran ya fi tauhid. Setiap Quran itu semuanya dengan tauhid. Maka yufidina azzaqullah, kita hendaknya menjauh daripada kesyirikan, ya, dan mendekat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la yasraf la yahbatanna amaluka wa la takunna min al-khashin. Dan telah diwahyukan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu, jika seandainya kamu subhan Allah Subhanahu wa taala, maka akan hapus amal-amal kamu, wala takunna min al-khashin, dan pasti kamu menjadi orang-orang yang merugi. Nah, syirik dijelaskan dalam Al-Quran, yang seorang untuk dia senantiasa menjauhinya dan takut terjerumus kepadanya. Dan dijelaskan dalam ayat lain, syirik ini yang mutah belah umat. Ya, kenapa ada Islam ini, Islam itu, Islam A, Islam B, Islam C? Kenapa? Kebanyakan mereka tidak belajar tauhid. Ya, kebanyakan mereka tidak memahami tauhid. Coba kalau mereka memperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ir-rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum bi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Syaratnya apa? Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan yaumul akhir, yang demikian itu pasti akibatnya baik. Orang yang beriman taatlah Allah, taat Rasul, taat Rasulnya. Kalau kamu berselisih, ya, mari sebutkan apa? Farudhu ilallah wa rasuli, kembali kepada Allah dan Rasul. Syaratnya apa? In kuntum tu'minu billah. Kalau kamu orang-orang yang bertauhid. Kalau enggak orang yang bertauhid, enggak bisa bersatu. Ya, maka yang menyatukan kaum muslimin itu adalah tauhid yang kepada Allah Taala. Dan yang memecah belah daripada kaum muslimin itu adalah syirik. Wala takunu minal musyrikin min alladziina farraqu dinahum wa kaanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menyerupai orang-orang musyrik. Yaitu apa? Orang-orang yang telah mentah belah agamanya berarti berapa golongan. Ada partai, partai B, partai C. Ada organisasi, organisasi yang membuat pecah belah. Ya, mereka semua yang mengklaim benar. Seperti tidak, tidak dianjurkan, tidak disarankan adalah beragama. Beragama itu adalah ya disebutkan ya al-muslimu bainal muslim kalbunnya. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu sebagai bangunan yang mengokohkan. Ya. Kalau perbedaan pendapat, ya, ini suatu hal yang kalau dia masuk dalam akidah nggak boleh berbeda. Tapi kalau masuk masalah fikih yang dia ulama masih banyak berikhtilaf di sana, ya boleh beribadah berbeda. Insyaallah kita lanjutkan bahaya-bahaya dari kesyirikan dalam kesempatan yang akan datang. Allah Ta'ala sawab yang benar dari Allah Ta'ala. Salam dari kita semua yang baik. Subhanallah. Jika kalian ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.